Amir. Sekarang jam 1 pagi hari Khamis. Berapa hari lagi? 2-3 hari lagi sebelum pengundian ya. Dan kami sekarang berada, kita sekarang berada di mana? Di Labis ya, Bandar Labis ya. Ada di Bandar Labis ya. Pekan Labis. Puas kita merayau ni. Hari ini kita merayau betul. Hari ini kita masuk macam-macam, bermula dengan program mengimarah dan menyemarakkan masjid. Bersama semua Tok Imam, Kerja Tenang dihadiri oleh Datuk Ahmad Mazlan. Kemudian kita ke mana ya? Kita bersama dengan pengundi-pengundi di bandar, di gerai-gerai ya? Ya, di gerai. Oh, minum teh tarik berapa gelas? Kita minum saya, ya? Saya tak tahulah, ingat sampai berjak-jak lah, ingatlah. Berjak-jak lah gelas teh tarik ya? Jadi apa ni, dan terus kita dapat juga berjumpa dengan siapa tadi? Ya, kita juga interview calon kita ya. Tok Ai. Beliau lebih dikenali sebagai Tok Ai. Di sini semua panggil Tok Ai. Oh, ramai yang kenal sini. Tok Ai. Ramai yang kenal dia ni sebenarnya. Tok Ai orang kita. Okey. Jadi apa ni, begitu juga apa ni, kita juga jumpa dengan Tuan Pengarah Santa Cik Ihsan ya tadi. Yes. Berbincang dengan apa yang terkini, masalah terkini. Meriah lah bandar Labis ni dengan penuh dengan kemah-kemah. Dengan pesta sana, dengan gerai-gerai semua hidup ya. Kita cuma tak sempat explore makanan. Belum lagi. Kita hanya dapat makan sikit dia makanan ya. Teh tarik banyak. Saya pergi Bandung, kita belum lagi. Belum. Explore. InsyaAllah esok. Dan sekarang kita menuju ke mana ni? Kita baru jumpa dengan Pak Lurah ya. Pak Lurah tadi. Rakan FP kita, Osman Papan. Kita jumpa 2-3 orang rakan FP sini. Sekarang kita menuju ke Segamat ya. Menuju ke Segamat. Kita cari bahan lagi dan kita nak meneruskan kerja kita untuk uploadkan bahan-bahan lain-lain lah. Okay. So stay tune guys. Sampai batuk-batuk lah Zamir. Batuk-batuk lah. Saya tak tahu apa sangat. Okay, we keep in touch and stay tune. Assalamualaikum.